بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan li fadilati Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam penjelasan ayat yang ke-168 sampai 170 dari surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi ini, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Syaitan hanyalah memerintahkan kepada kalian untuk berbuat jahat dan berbuat keji. Dan syaitan memerintahkan kalian agar kalian berkata terhadap Allah apa yang kalian tidak ketahui, yaitu berbicara terhadap Allah tanpa ilmu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah turunkan, maka mereka berkata, tidak. Akan tetapi kami mengikuti apa yang kami dapati dari perbuatan-perbuatan nenek moyang kami. Maka apakah mereka tetap mengikuti perbuatan nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak tahu apa-apa, bodoh, jahil, wala yahtadun, dan tidak mendapat petunjuk. Nah. Baik, ini tiga ayat yang dibahas langsung oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ya. Yaitu ayat 168, 169, dan 170 dari surat Al-Baqarah. Nah, di dalam ayat yang ke-168, ya, sudah kita baca penjelasannya, nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk memakan makanan yang halal lagi baik yang ada di atas muka bumi ini. Kemudian setelah Allah memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal, Allah kemudian melarang manusia dari mengikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian tidak sampai di situ, ya, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasannya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kemudian dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-169, Allah menyebutkan contoh-contoh perintah syaitan kepada manusia. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sesungguhnya syaitan hanya memerintahkan kalian kepada kejahatan dan kepada kekejian, ya, perbuatan yang keji. Syaitan memerintahkan kepada kemaksiatan, baik itu kekufuran, kefasikan, kezaliman, ya, dan dosa-dosa yang lain, ya. Juga syaitan memerintahkan kepada perbuatan-perbuatan yang keji, ya. Seperti minum khamar, zina, ya. Membunuh, ya, dan lain sebagainya, ya, dari perbuatan-perbuatan yang keji. Ya. Kemudian juga syaitan wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun, memerintahkan kepada kalian untuk berbicara terhadap Allah tanpa ilmu. Fayadkhul fi dzalik, qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, menjelaskan makna bahwasanya syaitan juga memerintahkan kalian agar kalian berbicara terhadap Allah tanpa ilmu. Fayadkhul fi dzalik, maka masuk dalam perbuatan ini al-qaulu 'alallahi bila ilmin fi syar'ihi wa qadarih, yaitu berbicara terhadap Allah tanpa ilmu, yaitu berbicara tentang syariat Allah dan takdir Allah tanpa ilmu. Ini masuk dalam perbuatan yang diperintahkan oleh syaitan, ya, berbicara tentang syariat Allah, tentang takdir Allah tanpa ilmu. Faman wasafa Allah bighairi ma wasafa bihi nafsah, maka barang siapa yang mensifati Allah dengan selain sifat yang Allah telah sifati dirinya, ya, barang siapa yang mensifati Allah dengan sifat, dengan selain sifat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya, awasofahu bihi rasuluh, atau sifat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk Allah, ya, au nafa anhu ma asbathahu li nafsihi, atau barang siapa yang menafikan dari Allah apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, au asbathalahu ma nafahu an nafsihi, atau dia menetapkan untuk Allah apa yang telah Allah nafikan dari dirinya, ya, faqad qala 'alallahi bila ilmin, maka dia telah berkata terhadap Allah tanpa ilmu. Dan ini sangat berbahaya, ya. Mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah tidak sifati dirinya dengan sifat itu. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mensifati Allah dengan sifat itu. Maka ini bicara terhadap Allah tanpa ilmu. Demikian pula orang yang menafikan sifat yang telah Allah tetapkan untuk Allah, dinafikan. Atau menafikan sifat yang telah menafikan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya, atau telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dinafikan. Maka ini juga apa? Berbicara terhadap Allah tanpa ilmu. Demikian juga orang yang menetapkan untuk Allah, apa yang telah Allah nafikan dari dirinya. Ini juga berbicara terhadap Allah tanpa ilmu. Karena yang semestinya adalah kita mensifati Allah dengan sifat-sifat yang telah Allah sifati terhadap dirinya. atau yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang sifat Allah tersebut. Maka kita sifati Allah dengan sifat tersebut. Ya. Juga semestinya kita menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dari dirinya. Dan juga kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Semestinya demikian. Maka jika seseorang mensifati Allah dengan sifat na'am yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak mensifati dengan sifat itu terhadap dirinya, maka dia telah berbicara tanpa ilmu. Demikian pula orang yang menafikan apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia juga telah berbicara terhadap Allah tanpa ilmu. Demikian juga orang yang menetapkan apa yang Allah nafikan dari dirinya. Menetapkan untuk Allah apa yang Allah nafikan untuk dirinya, maka apa ini juga berbicara terhadap Allah tanpa ilmu, masuk dalam kategori ini. Demikian juga wa man za'ama anna lillahi niddan wa authanan tuqarribu man 'abadaha minallahi faqad qala 'alallahi bila ilmin. Dan orang yang meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tandingan dan memiliki berhala-berhala yang tandingan-tandingan atau berhala-berhala tersebut bisa mendekatkan orang yang mengibadahinya kepada Allah, ya, maka dia juga telah berbicara terhadap Allah tanpa ilmu. Nah. Ini orang yang meyakini Allah memiliki tandingan, Allah memiliki na'am authanan, ya, sekutu, ya, yang sekutu-sekutu tersebut mereka yakini bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, maka dia telah berbicara terhadap Allah tanpa ilmu. Nah, baik, kenapa kamu mengibadahi wali ini? Dia menjawab, wali ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, maka apa? Dia telah berbicara terhadap Allah tanpa ilmu. Nah, bahkan sebenarnya dia sedang menyekutukan Allah, sedang berbuat kesyirikan. Ya. Seperti halnya orang-orang musyrikin jahiliyah, ketika mereka dilarang dari menyembah berhala, mereka mengatakan apa? Mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak mengibadahi berhala-berhala ini kecuali karena supaya berhala-berhala ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Nah, maka ucapan ini ucapan alallahi bila ilmin, ucapan terhadap Allah tanpa ilmu. Kemudian waman qala innallaha ahalla kadza au harrama kadza au amara bi kadza au nahaa an kadza bighair basirah faqad qala 'alallahi bila ilmin. Demikian juga orang yang mengatakan bahwasanya Allah telah menghalalkan ini atau mengatakan Allah telah mengharamkan itu atau dia mengatakan Allah telah memerintahkan ini, Allah telah melarang itu tanpa basirah, tanpa ilmu, ya, maka dia juga telah berbicara terhadap Allah tanpa ilmu. Karena perkara halal, haram, larangan, perintah, ini harus dengan didasari basirah, harus didasari dengan ilmu. Maka wajib ketika kita mengatakan Allah menghalalkan ini, harus dengan dalil. Wajib dengan dalil. Allah mengharamkan itu juga harus dengan dalil. Atau Allah memerintahkan perbuatan ini juga harus dengan dalil. Allah melarang dari perbuatan ini juga harus dengan dalil. Barang siapa yang mengatakan ini semua tanpa ilmu, maka dia telah berbicara terhadap Allah bila ilmin, tanpa ilmu. Wa man qala inna Allah khalaqa hadha as-sinfa min al-makhluqat lil-illati al-fulaniyah bila burhanahu bidzalik faqad qala 'ala Allah bila ilmin. Juga orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan naam sejenis makhluk ini, atau Allah menciptakan jenis atau golongan makhluk ini karena alasan ini dan itu. Jadi Allah menciptakan ini dan itu, ya, makhluk-makhluk ini alasannya ini dan itu. Tanpa ilmu, tanpa burhan, ya, dia mengatakannya tanpa burhan. Ya, maka apa? Dia juga orang yang masuk dalam kategori berbicara terhadap Allah tanpa ilmu. Nah, dari mana dia tahu Allah menciptakan makhluk itu tujuannya untuk naam ini dan itu? Ya. Nah, harus dengan dalil. Ya. Wa min a'zamil qaul 'ala Allah bila 'ilmin an yata'awwala al-muta'awwil kalamahu aw kalama rasulih 'ala ma'anin istalaha 'alayha ta'ifatun min tawa'ifid dalal. Dan di antara bicara terhadap Allah tanpa ilmu yang paling besarnya, di antara na'am dosa berbicara terhadap Allah tanpa ilmu yang paling besarnya adalah an yata'awwal al-muta'awwil kalamah, yaitu seseorang mentakwil firman Allah atau mentakwil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan makna, ya, atau dengan takwilan yang telah dibuat oleh sekelompok dari kelompok-kelompok sesat. Nah, ya. Ini diantara apa? Al-qaul ala Allah bila ilmin. Nah, berbicara terhadap Allah tanpa ilmu, nah, yang sangat parah, ya, yaitu mentakwil firman Allah atau mentakwil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, dengan takwil yang telah dibuat oleh kelompok-kelompok sesat. Nah, dia baca ayat Allah, ditafsir sama dia. Oh, ini maksudnya demikian, demikian, demikian, dan demikian. Ya, tanpa ilmu. Ya, tanpa melihat bagaimana sahabat menjelaskan tentang ayat ini. Ya, atau naam para ulama menjelaskan tentang ayat ini. Ya. Tetapi dia menjelaskannya sesuai dengan takwil yang dibuat oleh sekelompok dari kelompok-kelompok dolal yang sesat, yang naam selalu mendahulukan akal, ketika mentafsir Al-Quran selalu mendahulukan akal daripada dalil atau nas. Yang semestinya seseorang na'am memahami Al-Quran dan Hadis sesuai dengan pemahaman salaf, para pendahulunya. Itu siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini semestinya kita kembali kepada pemahaman mereka dalam memahami Al-Quran dan Hadis. Bukan mentakwil firman Allah atau mentakwil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am semaunya sendiri, ya. Atau naam sesuai dengan takwil yang telah dibuat oleh kelompok-kelompok sesat. Tsumma yaqul, kemudian dia mengatakan innallaha aradaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan ini, katanya. Sesungguhnya maksud Allah itu begini dan begitu. Oh, maksud Allah bahwasanya Allah punya tangan, maksudnya Allah punya kekuatan. Ini takwil tanpa ilmu. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbuka lebar. Maka ahlu sunnah meyakini di antara sifat-sifat Allah, Allah memiliki tangan. Ya. Nah, tanpa kita bertanya bagaimana sih tangan Allah, enggak boleh. Nah. Ya. Nah, yang jelas tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, dan itu merupakan salah satu sifat Allah, ya. Tangan yang hakiki, yang layak bagi Allah. Nah, baik. Yang jelas tidak sama Allah dengan makhluknya. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya, sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat makhluknya. Nah, kita yakini ini, kita imani karena Allah mengatakan Allah bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya terbuka lebar. Maka datang ahlu ta'wil mengatakan bahwasannya, oh maksud tangan di sini kekuatan, ya. Salah kalian menafsirkan Allah punya tangan yang hakiki, yang layak bagi Allah. Maksud tangan di sini kekuatan, ya. Sok, apa ya, sok pinter gitu. Mentafsirkan atau menta'wil ayat-ayat Allah tanpa ilmu. Hat, siapa yang menta'wilkan makna yad tangan di sini adalah kekuatan? Siapa? Hat. Sahabat ada? Tabi'in, tabi'ut tabi'in, ahlu tafsir ada yang mengatakan ini? La. Nah. Maka hati-hati dari mentakwil atau mentafsir firman Allah tanpa ilmu atau mentafsir sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ilmu. Nah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsnya. Nah. Baik, maka ahlu sunnah meyakini di antara sifat-sifat Allah apa? Allah beristiwa di atas arsnya. Al-istiwa salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Allah beristiwa di atas arsnya. Dan arsnya Allah, nah, di atas air. Nah, dan air ini di atas langit. Nah. Dan kita meyakini Allah beristiwa di atas arsy. Allah di atas. Kemudian datang pentakwil. Nah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Makna istawa di sini adalah istaula katanya. Menguasai artinya. Yaitu apa? Ar-Rahman, Allah menguasai arsy. Itu maknanya. Nah. Sok pinter, ya. Sok jago bahasa Arab. Hat, siapa yang menafsirkan istawa di sini dengan makna istaula? Siapa? Sahabat ada? Para tabi'in ada? Para tabi'ut tabi'in, ahli tafsir ada? La, tidak ada yang menafsirkan istawa dengan istaula dalam ayat ini. Nah, ya. Jadi jangan sok pinter, ya, apalagi menafsirkan ayat ataupun hadis, ya, bahaya. Nah, bisa masuk dalam kategori apa tadi? Al-qaul 'alallahi bila ilmin, berbicara terhadap Allah tanpa ilmu. Nah, dan ini diantara na'am dosa besar, ya, diantara dosa besar yang paling besar. Nah, berbicara terhadap Allah tanpa ilmu. Nah. Kemudian min atoib. Fal qawlu 'ala Allah bila ilmin min akbaril muharramat wa ashmaliha. Maka berbicara terhadap Allah tanpa ilmu, ya, ini termasuk keharaman yang paling besar dan termasuk keharaman yang paling menyeluruh. Wa akbar turuki syaitan allati yad'u ilaiha, dan berbicara terhadap Allah tanpa ilmu ini, na'am, akbar turuki syaitan, na'am, jalan-jalan syaitan yang paling besar, na'am, langkah-langkah syaitan yang paling besar, yang syaitan menyuruh manusia kepada jalan-jalan tersebut. Jadi syaitan sangat gencar, ya, untuk mengajak manusia berbicara terhadap Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang agama tanpa ilmu. Ya. Berbicara tentang na'am ayat-ayat Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ilmu, ya. Berbicara tentang syariat tanpa ilmu. Ya, berbicara tentang takdir Allah tanpa ilmu. Nah, ini syaitan menyuruh manusia untuk na'am melakukan perbuatan ini. Ini diantara na'am dakwahnya syaitan yang na'am besar, ya. Yaitu mengajak, menyuruh manusia untuk berbicara terhadap Allah tanpa ilmu. Fahadhihi turuqu syaitan allati yad'u ilaiha huwa wa junuduh. Maka ini adalah jalan-jalannya syaitan, langkah-langkahnya syaitan, yang syaitan menyeru manusia kepada jalan-jalan tersebut. Syaitan dan bala tentaranya menyeru manusia kepada jalan-jalan tersebut, yaitu berbicara terhadap Allah tanpa ilmu. Wa yabdhuluna makrahum wa khida'ahum ala igwa'il khalqi bima yaqdiruna alaihi. Dan syaitan dan bala tentaranya ini mengerahkan segala upaya, makarnya, tipu dayanya dikerahkan semua. Untuk apa? Untuk menyesatkan makhluk, semampu mereka. Jadi syaitan dan bala tentaranya semampu mereka berusaha untuk menyesatkan makhluk dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma Allah taala fa innahu ya'muru bil adli wal ihsan. Dan adapun Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan ihsan. Wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah memerintahkan kepada manusia untuk memberi kepada karib kerabat, melarang dari perbuatan keji dan melarang dari perbuatan yang mungkar, melarang dari berbuat zalim dan seterusnya. Falyanzur al-'abdu nafsah ma'a ayyi da'iyaini huwa wa min ayyi hisbaini. Maka seorang hamba melihat dirinya, dia berjalan bersama siapa? Berjalan bersama orang yang mendakwahkan manusia kepada Allah, atau berjalan bersama syaitan, atau dai yang menyeru manusia untuk mentaati syaitan. Jadi seorang hamba melihat bersama siapa dirinya, bersama siapa dari dua dai ini, dan dia seorang hamba tadi melihat dia termasuk golongan yang mana, golongan yang taat kepada dai kebenaran atau golongan yang taat kepada dai kebatilan. Atat ba'da'i Allah alladhi yuridu lakal khair was-sa'adah ad-dunyawiyah wal-ukhrawiyah. Apakah engkau mengikuti da'i ilallah, orang yang menyeru manusia kepada Allah, yang dimana dia Allah menginginkan kebaikan untukmu dan menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kepadamu. Alladzi kullul falah bi ta'atihi wa kullul fawz fi khidmatih. Yang semua keberuntungan adalah dengan mentaatinya dan semua kesuksesan adalah dengan berkhidmat kepadanya. Wa jami'ul arbah fi mu'amalatil mun'im bin ni'amiz zahirati wal batinah. Dan semua keberuntungan itu ada pada bermuamalah dengan baik kepada zat yang telah memberikan nikmat-nikmat yang lahir atau nikmat-nikmat yang batin. Alladzi la ya'muru illa bil khair, yang dia tidak memerintahkan kecuali kebaikan. Wa la yanha illa 'anil syarr, dan dia tidak melarang kecuali dari kejelekan. Dari mana kita atau dari mana seorang hamba? Apakah mengikuti yang ini? Am tatba' da'i syaitan, ataukah dia mengikuti da'i syaitan? Da'inya syaitan. Dia mengikuti da'inya Allah apa mengikuti da'inya syaitan? Alladhi huwa aduul insan, yang syaitan itu adalah musuhnya manusia yang nyata. Alladhi yuridu laka syarr, yang syaitan itu menginginkan kejelekan untukmu. Wa yas'abi juhdihi ala ihlakika fid dunya wal akhirah, dan syaitan berupaya dengan semampunya untuk mencelakakan engkau di dunia dan di akhirat. Alladzi kullu syarr fi taatihi, yang semua kejelekan itu na'am adalah dengan mentaati syaitan. Wa kullul khusran fi wilayati, dan semua kerugian itu dengan berloyalitas kepada syaitan. Alladzi la ya'muru illa bisyarr, yang syaitan tidak memerintahkan kecuali kejelekan. Wa la yanha illa an khair, dan tidak melarang kecuali dari kebaikan. Bersama siapa? Na'am, Anda, ya. Bersama dai Allah yang sifat-sifatnya kayak tadi, atau bersama dai syaitan yang sifatnya disebutkan tadi. Nah, maka falyandur al-abdu nafsah, hendaklah seorang hamba melihat dirinya sendiri, ya, bersama siapa dia. Tsumma akhbara ta'ala an halil musyrikin idza umiru bittiba'i ma anzalallahu 'ala rasulihi mimma taqaddama wasfuh. Nah, kemudian beliau mulai menyebutkan ayat yang selanjutnya, ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Dan jika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah turunkan, mereka berkata, tidak, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami saja. Nah, maka kata Allah, apakah mereka akan tetap mengikuti perbuatan nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak tahu apa-apa, bodoh, dan tidak mendapat petunjuk? Nah, dijelaskan oleh Syekh di sini, thumma akhbaru ta'ala an halil musyrikin. Kemudian Allah mengkhabarkan tentang kondisi orang-orang musyrikin. Idza umiru bittiba'i ma anzalallahu 'ala rasulihi mimma taqaddama wasfuh. Apabila mereka orang-orang musyrikin diperintahkan untuk mengikuti apa yang telah Allah turunkan kepada rasulnya. Nah, yang telah berlalu sifat-sifatnya. Raghibu an dzalik, maka mereka pun benci, enggak suka, enggak mau mengikuti apa yang telah Allah turunkan kepada rasulnya. Waqalu, dan mereka mengatakan, bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi abana. Nah, tidak, akan tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan-perbuatan nenek moyang kami. Ya. Nah, ini warisan nenek moyang kami, ya. Jangan dihilangkan. Nah, warisan kesyirikan, warisan kejahatan mau dipelihara, ya. Nah, ketika turun wahyu, enggak mau mengikuti wahyu. Nah, tidak mau mengikuti apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengatakan, kami hanya mengikuti apa yang diturunkan, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Faktafu bitaklidil aba. Mereka mencukupkan diri dengan taklid kepada nenek moyang, membebek buta. Semua yang dilakukan nenek moyang, benar atau salah, dilakukan. Na'udzubillah. Ya. Mereka mencukupkan diri dengan taklid kepada nenek moyang mereka. Wazahadu fil imani bil anbiya. Dan enggan. Ya, enggak butuh untuk beriman kepada para nabi. Ya. Mereka menolak. Enggak mau. Enggak butuh. Untuk apa sih beriman kepada para nabi? Ya. Nah, kita sudah punya teladan nenek moyang. Ya, kata mereka. Wa ma'a hadza fa aba'uhum ajhalun nas wa ashadduhum dhalalan. Padahal bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka ini adalah manusia yang paling bodoh, ya. Nah, dan manusia yang paling sesat. Nah, karena mereka menyekutukan Allah, ya. Nah, menjadikan sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan bagi Allah. Nah, tetapi kok diikuti, ya? Nenek moyang mereka adalah orang yang paling jahil, orang yang paling bodoh, orang yang paling sesat, kok diikuti. Nah, kemudian mereka tidak mau mengikuti apa yang telah Allah turunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi syubhatun liraddil haq wa hiyatun. Maka ini syubhat yang lemah untuk menolak al-haq, kebenaran. Syubhatnya lemah. Kenapa kok enggak menerima al-haq yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alasannya apa? Syubhatnya, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Itu yang kami lakukan. Nah, adapun kamu baru, ya. Masih muda lagi. Nah. Ini syubhat yang lemah untuk menolak al-haq. Waliyadzubillah. Fahada dalilun ala i'radihim anil haq. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka itu berpaling dari kebenaran. Orang-orang musyrikin berpaling dari kebenaran. Warogbatihim an. Dan ini dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka benci dengan kebenaran. Gak suka ya, dengan kebenaran. Wa adami insafihim. Dan ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka gak insaf. Ya, gak bijaksana. Ya. Gak berlaku adil. Gak bijaksana mereka. Ya. Kalau mereka bijaksana, pasti mereka akan menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falau hudu lirushdihim wa hasuna qasduhum lakanal haq wal qasd. Kalau mereka diberi na'am hidayah untuk mengikuti petunjuk, na'am. Dan kalau tujuan mereka itu baik, ya, maka pasti na'am kebenaran akan menjadi tujuan mereka. Pasti na'am kebenaran akan diikuti oleh mereka kalau tujuan mereka baik, ya. Nah, tetapi tujuan mereka tidak baik, ya. Sehingga na'am tujuan mereka bukan kebenaran. Padahal kebenaran sudah ada di depan matanya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka. Dan mereka melihat sendiri mukjizat-mukjizat yang Allah perlihatkan, ya, kepada mereka. Wa man ja'ala al-haqqa qasdahu. Barang siapa yang menjadikan kebenaran sebagai tujuannya, wa wazana bainahu wa baina ghairihi, dan dia na'am menimbang antara kebenaran dengan yang lainnya. Ditimbang-timbang, ternyata kebenaranlah yang benar. Nah, tabayyana lahul haqq qat'an, maka akan jelas secara pasti kebenaran tersebut. Ya, kalau dia menjadikan kebenaran itu sebagai tujuannya dan dia sudah menimbang antara kebenaran dengan kebatilan, maka akan jelas na'am kebenaran secara pasti akan jelas baginya. Wa taba'ahu, dan pasti dia akan mengikutinya. In kana munsifan, jika dia adalah orang yang bijaksana. Suma qala ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa mathalul ladhina kafaru kamathalil ladhi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'a wa nida'a summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Dan perumpamaan orang-orang yang kafir itu seperti seorang penggembala yang memanggil na'am hewan gembalaannya yang tidak bisa mendengar, ya, na'am tidak faham kecuali sekedar seruan, sekedar panggilan, sekedar suara, ya. Ada suara dari majikannya atau penggembalanya, ada suara itu baru. Nah, sekedar suara tapi gak paham. Nah, maka summun bukmun umyun fahum la yakilun. Ya, mereka tuli, ya, bukmun bisu, umyun buta, ya, fahum la yakilun, dan mereka tidak mau memahami. Nah, baik. Masih ada dua paragraf lagi, ya, kita lanjutkan ba'dal adzan. Adzan, muadzin adzan. Ya, nanggung ini. Baik, kita lanjutkan. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa mathalul ladzina kafaru kamathali allazi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'a wa nida'a summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Kemudian Allah berfirman, dan perumpamaan orang-orang yang kafir itu seperti penggembala yang berteriak memanggil hewan gembalaannya yang tidak bisa mendengar kecuali sekedar suara panggilan dan seruan. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka tuli, bisu dan buta, dan mereka tidak faham, tidak mau mengerti. Qala Syekh rahimahullahu taala, lamma bayyana taala adam kiyadihim lima ja'at bihir rusul. Ketika Allah menjelaskan bahwasanya mereka tidak tunduk kepada apa yang dibawa oleh para rusul, waraddahum lidzalika bitaqlid, dan mereka malah menolak para rusul karena sebab taklid, membebek buta kepada nenek moyangnya, sehingga mereka menolak apa yang dibawa oleh para rusul. Ulima min dzalik annahum ghairu qabilina lil haqq wala mustajibina lahu. Maka diketahui dari na'am hal tersebut, karena mereka enggak mau tunduk kepada apa yang dibawa oleh para rusul, dan bahkan menolak atau membantah para rusul karena alasan taklid, maka diketahui bahwasanya mereka itu ghair qabilina lil haqq, tidak mau menerima kebenaran, wala mustajibina lahu, dan tidak mau menyambut kebenaran. Balkana ma'luman likulli ahadin annahum lan yazulu an inadihim. Bahkan na'am telah diketahui oleh setiap orang bahwasanya mereka itu na'am tidak berhenti dari menentang para rusul. Terus menentang para rusul, tidak mau menerima apa yang dibawa oleh para rusul. Akhbar ta'ala anna mislahum, kemudian Allah mengkhabarkan bahwasannya perumpamaan mereka ini inda du'a'i da'i lahum ilal iman, perumpamaan mereka ini ketika na'am diseru untuk beriman, diajak untuk beriman oleh para rusul. Nah, perumpamaan mereka ini kama salil baha'im, seperti binatang-binatang, allati yan'iku laha ra'iha, yang dipanggil oleh penggembalanya. Walaisa laha ilmun bima yaqulu ra'iha wa munadiha, dan hewan-hewan ini atau binatang-binatang ini enggak tahu apa yang diucapkan oleh penggembalanya atau oleh na'am orang yang menyerunya tadi, enggak paham. Fahum yasma'una mujarrad as-saut, hewan-hewan atau binatang-binatang tersebut sekedar mendengar suara. Suara mendengar dia, tapi sekedar mendengar suara saja. Nah, alladzi taqumu bihi 'alaihimul hujjah, yang dengannya tegak hujjah terhadap mereka. Walakinnahum la yafqahuna fikhan yanfa'uhum, tetapi mereka tidak memahami dengan pemahaman yang bermanfaat bagi mereka. Falihadza kanu summan, maka oleh karena ini mereka itu summan, dijuluki dengan summan, tuli. Padahal mendengar mendengar mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Nah, mereka mendengar tetapi Allah juluki dengan summan, tuli Nah, karena enggak mau tadi mendengar kebenaran, enggak mau menyambut kebenaran. Falihadza kanu summan la yasma'una al-haq sama'a fahmin wa qabulin. Oleh karena ini mereka dinamakan summan, tuli, karena tidak mendengar kebenaran dengan pendengaran na'am yang berarti faham dan menerima. umyan, mereka juga dikatakan dengan umyan, ya, buta. La yanduruna nadra tibarin, karena mereka tidak melihat na'am dengan penglihatan yang menjadi i'tibar, pelajaran. Bukman, mereka juga dinamakan dengan bukman, ya, bisu. Fala yantiquna bima fihi khairun lahum, sehingga mereka tidak bisa berbicara, berucap dengan ucapan-ucapan yang merupakan kebaikan bagi mereka. Nah, ini perumpamaan orang-orang kafir. Nah, perumpamaan orang-orang yang menolak, nah, dakwah para rasul, ya, itu seperti penggembala yang memanggil hewan gembalaannya yang tidak bisa mendengar kecuali sekedar suara saja. Nah, itu enggak paham, enggak ngerti, dan enggak mau mengikuti, ya. Nah, tuli, bisu, dan buta. Fahum la yaqilun, dan tidak paham. Wasababul mujib lidzalika kullih, apa sebab yang menjadikan mereka enggak mau mengikuti para rasul? Ya. Nah, sebab itu semua annahu laisa lahum aqlun sahih, karena mereka enggak punya akal yang benar. Nah, akalnya enggak dipakai. Balhum asfahu sufaha, bahkan mereka adalah orang yang paling dungu. Wajhalu juhala, dan mereka adalah orang yang paling bodoh. Fahal yastaribul aqil, maka apakah orang yang berakal ini ragu? Anna man du'ya ila rasyad wa zida 'anil fasad wa nuhiya 'an ihtihamil 'adzab wa umira bima fihi salahuhu wa falahuhu wa fawzuhu wa na'imuhu fa'asa nasih wa tawalla 'an amri rabbih waqtahama an-nar 'ala basirah wattaba'al batil wa nabadzal haqq anna hadza laysa lahu muskatun min aqlin. Apakah orang yang berakal ragu, ya, bahwasannya orang yang diseru kepada petunjuk, orang diajak kepada petunjuk, dan na'am, orang yang dihindarkan dari kerusakan, ya, nah, dan dihindarkan dari terjerumus ke dalam azab, ya, dan diperintahkan dengan sesuatu yang padanya ada kemaslahatan mereka dan kesuksesan mereka dan keberuntungan mereka dan nikmat mereka. Nah, apakah orang yang seperti ini, yang diajak kepada petunjuk, nah, dihindarkan dari kerusakan, dihindarkan dari terjerumus kepada azab, diperintahkan untuk melakukan na'am perkara-perkara yang bermaslahat bagi dia, ya. Nah, diperintahkan melakukan sesuatu yang padanya ada maslahat bagi dia, kesuksesannya, keberuntungannya, nikmatnya di situ, ya. Diperintahkan dengan kebaikan-kebaikan. Fa'asun nasih, tetapi dia apa? Durhaka kepada nasih tadi, durhaka kepada orang yang menasehati, ya. Enggak mau mendengar nasihat orang yang menasehatinya. Wa tawalla an amri rabbih, dan dia berpaling dari perintah Allah. Waqtahama an-nar 'ala basirah, sehingga dia terjerumus ke dalam neraka di atas ilmu. Nah, tahu, ya, tahu kebenaran tapi enggak ngikutin, sehingga dia masuk neraka dalam keadaan tahu kebenaran. Wa taba'al batil, dan dia mengikuti kebatilan. Wa nabadzal haqqo, dan melempar kebenaran. Nah, kebenaran dilempar, kebatilan diikuti. Ya. Anna hadza laysa lahu muskatun min aqlin. Tidak ragu lagi bahwasanya orang yang seperti ini dia tidak memiliki akal sehat. Ya. Punya akal tapi akal rusak. Ya. Nah, dia tidak memiliki akal yang sehat. Ya. Diajak enggak mau. Ya. Nah. Diperingatkan ini, nah, haram, ini dilarang, ini kerusakan, ya, dan ini menyebabkan azab, enggak mau. Nah. Baik. Tetap dia melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Ya. Baik. diperintahkan untuk berbuat baik juga enggak mau, ya. Bahkan memusuhi orang yang menasehatinya. Nah, ya. Nah. Dan berpaling dari perintah Rabb-nya, ya, sehingga dia masuk ke dalam neraka di atas ilmu, dalam keadaan tahu, ya, mengikuti kebenaran dan mengikuti kebatilan dan melempar kebenaran. Nah, waliyadzubillah. Tidak ragu orang seperti ini adalah laisalahu muskatun min aqlin, orang yang tidak punya akal sehat. Baik. Wa annahu law ittasafa bil makri wal khadi'ah wad daha fa innahu min asfahi sufaha. Dan jika dia bersifat dengan sifat-sifat makar, ya, dia punya sifat suka berbuat makar, suka menipu, ya, suka berbuat muslihat, ya, maka dia termasuk dari asfahu sufaha, orang yang paling dungu. Nah, orang yang paling dungu dari orang-orang yang dungu, waliyadzubillah. Nah, maka menjadi kewajiban bagi kita adalah untuk mengikuti kebenaran, apa yang datang dari Allah, nah, dan apa yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita untuk mengikutinya. Dan hati-hati dari, nah, menolaknya atau menghindar darinya, ya. Nah, atau menjauhinya, hati-hati. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَلِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah dia takut, takut tertimpa fitnah. Ya. Dan hendaklah dia takut tertimpa azabun alim, azab yang pedih. Nah, ini balasan bagi orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tertimpa fitnah. Nah, yaitu kesyirikan. Naam, dan dosa-dosa yang lain, ya. Dia akan terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan dosa-dosa dan kesyirikan dan kekufuran. Dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Naam. Nas'alullah salama wal afiyah. Baik, selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat yang ke-168 sampai 170 dari surat Al-Baqarah. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.